berdendang, kita berdendang. Gembira ria, gembira ria. Dan mari berdendang, kita berdendang. Gembira ria, gembira ria. Lenyapkan rasa gelisah, lapangkan hati yang duka. Lenyapkan rasa gelisah, lapangkan hati yang duka. Dan mari berdendang, kita berdendang. Gembira ria, gembira ria. Dan mari berdendang, kita berdendang. Hati yang duka, lenyapkan rasa gelisah, lapangkan hati yang duka. Janganlah kita bersedih. Gembira, gembira, gembira selalu sepanjang masa. Bersedih, bersedih, bersedih, janganlah kita bersedih. Gembira, gembira, gembira selalu sepanjang masa. La la la la la la la. Berdendang, mari berdendang, kita berdendang.

semua yang enak-enak itu yang dilarang. La la la la la la la la, itulah perangkap setan umpannya. Yalah bermacam-macam kesenangan. Biasanya sudah biasa, sudah biasa. Setiap yang akan merugikan. Sepintas lalu biasanya sudah biasa, sudah biasa. Setiap yang akan menyesatkan, sepintas lalu menyenangkan. Begitu caranya setan menggoda kita, dihiasinya dosa dengan bunga dunia. Semua yang enak-enak itu yang dilarang. La la la la la la la la, itulah perangkap setan umpannya. Yalah bermacam-macam kesenangan. La la la la la. yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi. Haruskah gugur tebung? Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang berseni, haruskah berakhir ini? Baru saja ku regu manis madu cinta, kini harus ku telan pahitnya juada. Awal bahagia berakhir merana. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bukan karena putik yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, haruskah gugur kebumi? Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang berseni, haruskah berakhir? Baru saja ku regu manis madu cinta, kini harus ku telan pahitnya jua. Putik yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, haruskah gugur kebumi? Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang berseni, haruskah berakhir? Baru saja ku regu manis.

sabarlah sayang, tungguku pulang. Sabarlah sayang, tungguku pulang. Anu, anu, sungguh aku tahu kau rindu. Thank you. Mungkinkah diriku ditakdirkan menjadi